Ikhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Telah kita selesaikan 10 jalsah. Kita masuk pada jalsah ke-11. Nas'alullah al-ma'unah. Indana harf sin, huruf sin, sin maftuhah. Sa. Tayyib. Makhraj sin adalah ujung lidah dengan gigi seri bawah, sebagaimana huruf zai. Ra'sul lisan ma'a atraf al-thanaya as-sufla, dengan ujung gigi seri bawah atau dengan permukaan gigi seri bawah. Tayyib. Kemudian suaranya dan udaranya melewati celah antara gigi seri atas dan bawah. Tayyib. Assa. Assa. Assa. Assa. Sa. Sa. Di antara sifat sin adalah safir. Safir. Yani suara yang khas yang menyertai pengucapan huruf-huruf seperti sin, wazai, wassad, ya. Suara yang menyerupai beberapa hayawan. Sin, as, ada suara khas as. Kemudian sifat hams, ya. Keluar atau mengalir nafas bersamaan dengan terucapnya sin. Kemudian istifal, ini diantara sifat sin. Tayyib, naqra. Jalsah ke-11 kita baca. Sa. Sa. Sa. Tha. Sa. Tha. Tha. Sa. Tha. Tha. Za. Sa. Za. Tha. Sa. Ja. Ro. Sa. Ja. Ro. Sa. Ba. Ta. Sa. Ba. Ta. Kho. Sa. A. Kho. Sa. A. A'idu, ulangi. Kho. Sa. A. Kha sa a. Ha sa da. Ha sa da. Sa kha ra. Sa kha ra. A'idu. Sa kha ra. Sa kha ra. A ba ta fa. A ba ta fa. Ja ha kha. Ja ha kha. Da za ra za. Da, za, ra, za. Sa. Sa. Baik.